Sakitnya kau di depan mata, menjalin cinta dengan dirinya. Padahal kau tahu dia itu temanku. Seakan kau sengaja untuk buat aku tersiksa. Everybody, party tonight. Performance by DJ Opus. Yeah. Boom, shakalaka, boom.